Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kitab Syarh Faidul Arba. Sebelumnya usi nafsi wa iyyakum, kami wasiatkan kepada diri anak pribadi dan kepada antum sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kita di atas Islam, dan ini adalah kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh setiap manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih menjadi seorang muslim. Dan hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya dengan hati kita bahwa kenikmatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita sendiri. Kemudian mengucapkan dengan lisan kita bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian anggota badan kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk syukur yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala. Dan di antara bentuk syukur adalah kita bersegera beramal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kaqita illail al-mudhlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minun wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Jadi bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah. Kaki ta'il lail, sebagaimana kepingan-kepingan malam. Seseorang di saat pagi hari dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim. Wa yumsi kafiran. Saking dahsyatnya fitnah tersebut, digambarkan bahwasanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang ketika pada pagi hari dia dalam keadaan mukmin, dalam keadaan muslim, akan tetapi sore hari dia sudah menjadi seorang yang kafir. Ayumsi mukminan wa yusbihu kafiran, atau di sore hari dia dalam keadaan mukmin, kemudian pada pagi hari sudah dalam keadaan kafir. Ya bi'udinahu bi'aradun minad dunya, dia menjual agamanya untuk secuil atau sedikit dari dunia. Oleh karena itu, maka marilah untuk senantiasa bersegera di dalam beramal, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ketaatan, amalan ketaatan adalah menuntut ilmu, talabul ilmi, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kebutuhan kita akan ilmu, ilmu agama itu lebih besar daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum. Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya kebutuhan seorang manusia terhadap makan dan minum paling banyak hanya 3 kali dalam sehari. Akan tetapi kebutuhan seorang manusia terhadap ilmu agama, maka pada setiap hembusan napas dia membutuhkan ilmu. Maka kita harus lebih bersemangat lagi di dalam menuntut ilmu sebagaimana kita bersemangat di dalam mencari dunia, bahkan harus lebih bersemangat. Dan antum semua sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan majelis ilmu, sudah sering mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tinggal bagaimana mempraktikkan hadis-hadis tersebut. Salah satunya adalah hadis yang sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis ini sering kita dengar ya. Maka bagaimana cara kita mengamalkan hadis ini? Yaitu bersemangat di dalam mendatangi majelis-majelis ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki kebaikan seseorang pada diri seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfakihkan seseorang terhadap ilmu agama. Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan padanya perkara agama. Oleh karena itu, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah kesibukan pekerjaan, keluarga, maka sempatkanlah untuk tetap menghadiri dan datang di majelis-majelisul ilmi. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan selanjutnya, mungkin sedikit murojaah agar tidak lupa dengan yang sudah kita dapatkan kemarin. Di sini mungkin yang baru hadir, kita di sini membaca kitab Syarah Qawaidul Arba ya. Disebutkan pada muqaddimah Syekh rahimahullah taala mengatakan bahwasanya tiga tanda kebaikan seseorang itu ada tiga. Undwanus sa'adah itu ada tiga. Mahia, apa bal yang mau menjawab? Apa itu tiga perkara atau tiga tanda kebahagiaan seseorang? Idza utiya syakara, idza ibtulya sabara, idza aznaba istaghfara. Ini adalah tiga tanda kebahagiaan seseorang. Kemudian ma hiya millatu Ibrahim? Apa itu milah Ibrahim? Milah Ibrahim adalah milah para rasul. Cuma kemudian di sini dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dikarenakan beliau menampakkan perkara ini di tengah-tengah kaumnya, sehingga dinisbahkan pada milatu Ibrahim. Tapi ini adalah milahnya para nabi dan rasul yang lainnya. Ma hiya milah Ibrahim? Man ya'rif? Man indahu jawab? Abu Abdi Razak? Milah Ibrahim adalah anta'budallaha mukhlasalahuddin, atau bahasa ringkasnya adalah tauhid. Milah Ibrahim ini adalah tauhid. Kemudian kita lanjutkan perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah ta'ala, wa bidzalika amarallahu jami'al khalqi. Dan dengan perkara inilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk, yaitu dengan perkara tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh makhluk, kama qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan makna ya'bud, dan makna ya'buduni, makna ya'buduni, makna ya'buduni, ya'budun di sini apa? Hah? makna ya'buduni? Siapa yang bisa jawab? Ini di pelajaran salah satu usul juga sudah lewat ya. Ifradullah bil ibadah atau yuwahiduni, ringkasnya. Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian fa Ibrahimu da'an nasa ila ibadatillah, dan Nabi Ibrahim, maka Ibrahim alaihi salam beliau menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada kaumnya. Kagoirhi minan nabiyina, sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Ini disebutkan di sini bahwasanya perkara yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam juga adalah perkara yang didakwahkan oleh nabi dan rasul selain beliau. Kullul anbiya'i daun nasa ila ibadatil ibadatu ila ibadatillahi wa tarki ibadati ma siwahu. Dan setiap nabi, yaitu para nabi dan rasul, mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarki ibadati ma siwahu, dan memerintahkan untuk meninggalkan peribadahan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat rasulan, seorang rasul, an i'budullaha wajtanibut taghut. Jadi para nabi dan rasul ini memerintahkan kepada umatnya, sembahlah Allah saja, atau wa'budullaha, sembahlah oleh kalian Allah, wajtanibu taghut, dan tinggalkanlah taghut. Dan di sini adalah makna kalimat tauhid ada pada ayat ini, dan begitu juga rukun kalimat tauhid ada pada kalimat ini. Yang pertama, rukun dari kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah u'budullaha. Di sini ada makna isbat, yaitu penetapan peribadahan hanya kepada Allah. Wajtanibu taghut di sini adalah perintah untuk meninggalkan taghut. Disebutkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah taala, makna wajtanibu taghut adalah bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini adalah dakwah para nabi dan rasul, yaitu sama dari awalur rusul, yaitu Nuh alaihi salam ila sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mendakwahkan tauhid. Kemudian disebutkan oleh Syekh Hafizullah taala, wa ma syara'iyul lati hiyal awamir wa nawahi wal halal wal haram fahadhi takhtalifu bi ikhtilafil umami. Adapun syariat-syariat yang syariat itu berisi perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan haram, maka ini berbeda pada setiap umat. Jadi umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, dan Nabi dan Rasul yang lainnya, maka ini berbeda-beda. Hasabi hajati, sesuai dengan kebutuhan kaum tersebut. Ini jadi perintah syariat, apa syariatnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan kaum-kaum tersebut. Yashra'ullahu syari'atan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pada kaum-kaum tersebut, summa yansakhuha bi syari'atin ukhra, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghapus syariat Rasul sebelumnya dengan syariat Rasul setelahnya. Jadi dihapuskan yang sebelumnya yang telah ada. Ketika datang Rasul yang baru, maka dihapuskan syariat yang lama tersebut. Ila an ja'at syariatul Islam, hingga datang syariat Islam. Fanasakhat jami'a syara'i wa baqiyat hiya ila an takuma sa'ah. Kemudian syariat Islam ini menghapuskan seluruh syariat sebelumnya. Jadi syariat-syariat Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua ketika datang agama Islam, maka syariat sebelumnya dihapus. Dan wa baqiyat hiya ila an takuma sa'ah, dan syariat Islam ini akan tetap ada sampai ditegakkannya hari kiamat. Kemudian amma asluddinil anbiya, adapun pokok atau inti dakwah para nabi yaitu tauhid, fahuwa lam yunsakh walan yunsakha, maka syariat ini, syariat yang pokok ini yaitu tauhid, tidak dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Dinuhum wahidun, agama mereka satu. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam, bima'na al-ikhlasu lillahi bitauhid, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Maka ini adalah penjelasan tentang dakwah para nabi dan rasul, begitu juga dengan syariat-syariat yang mereka bawa. Kalau nabi dan rasul, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diutus hanya untuk kaumnya. Jadi Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Lut untuk kaumnya, Nabi Isa untuk kaumnya, Nabi Musa untuk kaumnya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau diutus untuk seluruh manusia, tidak hanya kaumnya saja. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi, dan para nabi itu diutus untuk kaumnya. Jadi tidak untuk seluruh manusia. Wa bu'istu ilan nasi ammatan, dan aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, ini adalah keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka mereka mengandung makna Islam secara am, yaitu secara umum. Jadi secara umum para nabi dan rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka membawa, mendakwahkan makna Islam secara am, yaitu secara umum, yaitu beribadah sesuai dengan syariat mereka. Adapun makna Islam secara khusus adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum terdahulu ketika bersama Rasul mereka, mereka dikatakan muslimun. Orang Yahudi pada saat zaman Nabi Musa, mereka dikatakan muslimun. Begitu juga kaum Nasoro ketika zaman Nabi Isa alaihi salam, mereka dikatakan muslimun. Akan tetapi setelah datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka barang siapa yang beriman dengan Rasulullah, maka dia seorang muslim, dan yang tidak menerima dan tidak beriman dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka dia seorang kafir. Sebagaimana telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna dina indallahi al-islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghayra islam adinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbalu minhu, maka tidak akan diterima darinya, tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ursiltu bihi kana min ashabin nar. Jadi barang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, barang siapa seorang yang dia dari kalangan umat ini, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan dia mendengar apa yang beliau bawa, yaitu Islam, thumma yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min, dan belum beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana min ashabin nar, maka orang tersebut adalah termasuk penghuni neraka. Maka ini adalah syariat yang ada sampai sekarang dan sampai ditegakkan hari kiamat adalah syariat Islam. Kemudian amma syara'u faqad takhtalifu tunsakhu lakinat tauhida wal aqidata min Adam ila akhiril anbiya kulluhum yad'una ila tauhid wa ila ibadatillahi. Adapun syariat-syariat Islam, maka adapun syariat-syariat Rasul sebelumnya ini adalah berbeda-beda. Tunsahu, dihapus dengan datang Rasul setelahnya, maka dihapus syariat yang sebelumnya. Kemudian datang Islam, maka dihapus seluruh syariat sebelumnya. Akan tetapi tauhid dan akidah dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai akhirul anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yad'una ila tauhid, seluruh mereka, yaitu min awali rusul ila akhiri, sama dakwah mereka itu, sama akidah yang mereka sampaikan adalah sama, yaitu tauhid, yaitu mentauhidkan Allah di dalam peribadahan, wa ibadatullahi. Maka ini adalah yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi wasallam. Ta'atuhu fi kulli waqtin bima amara bihi minasy-syara'i, itu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap keadaan sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam syariatnya. Fa'idha nusikhat sara al-amalu bin nasikh wal ibadah, maka jika syariat itu dihapus, sara al-amalu bin nasikh, maka beramal itu adalah menggunakan syariat yang menghapuskan syariat sebelumnya. Wal amalu bil mansukh laisa ibadatullahi, laisa ibadatulillahi, dan beramal dengan syariat yang telah dihapus itu bukan satu bentuk ibadah. Ini adalah penjelasan tentang dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul alaihi musallatu wasalam. Dakwah mereka satu, dakwah mereka sama, yaitu at-tauhid. Tauhid wa ila ibadatillahi wahdah. Telah selesai dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu I'lam arsyadakallah sampai kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian perkataan Syekh yang selanjutnya, fa'idha arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi fa'lam anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa Allah yang menciptakanmu li'ibadatihi, untuk beribadah kepadanya, Fa'lam annal ibadata, maka ketahuilah bahwa ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Jadi ibadah itu tidak akan disebut ibadah kecuali dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at taharati. Sebagaimana sholat tidak dinamakan sholat kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat, maka jika masuk kesyirikan pada sebuah ibadah, maka ibadah tersebut menjadi rusak. Kal hadatsi idza dakhala fi taharati, sebagaimana hadas jika masuk kepada taharah, maka taharahnya batal, ya, rusak. Ini adalah perkataan Syekh rahimahullah taala. Selanjutnya, disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya syarat tauhid dalam ibadah ini lebih kuat dibandingkan syarat toharoh pada sholat. Kenapa? Disebutkan seseorang yang mengetahui, yaitu seorang yang akan sholat, dia mengetahui kalau dirinya itu berhadas, misalnya tidak mempunyai wudu, ya. Kemudian dia tetap sholat dalam keadaan tidak berwudu. Dia tahu dia tidak berwudu, akan tetapi dia tetap sholat. Maka bagaimana hukum orang tersebut? Disebutkan bahwasanya yang jelas sudah sholatnya tidak sah, ya, tidak diterima. Akan tetapi bagaimana hukum orang tersebut? Ya, dari sisi bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Orang ini, ada yang mengatakan, para sebagian ulama mengatakan orang ini kafir karena dia telah beristihza, dia mengolok-olok perkara agama. Ada sebagian lagi tidak mengkafirkannya. Jadi perkaranya masih khilaf di antara para ulama. Sedangkan orang yang beribadah tanpa tauhid, maka tidak ada khilaf di kalangan para ulama, ibadahnya batal. Ibadahnya batal dan dia kafir apabila dia tidak mengamalkan, berbuat satu amalan tanpa disertai dengan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunnana minal khasirin." Jadi jika kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terhapus amalanmu. "Wa la takunnana minal khasirin," dan kamu akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini makanya dikatakan bahwasanya syarat tauhid di dalam ibadah ini lebih kuat. Maksud pengaruhnya sangat besar. Kalau orang sholat tanpa taharah, masih terjadi khilaf tentang hukum orang tersebut. Akan tetapi apabila dia tidak mengerjakan amalan tanpa tauhid, maka para ulama bersepakat tentang keadaan orang tersebut. Kemudian, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi, maka jika kamu telah mengetahui bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, yakni idza arafta min hadhil ayah, jika kamu telah mengetahui dari ayat, ya, ayat ini sudah sering kita dengar, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni. Ada tambahan nih sebetulnya di sini, ada ya yang dihapus. Jadi di sini tulis liya'budun, itu ada penjelasannya. Ya liya'buduni ayyuhiduni, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ayyuhiduni, mentauhidkan aku. Jadi Allah, salah satu hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa anta minal insi, dan kamu adalah bagian dari manusia. Ya, kita ini adalah termasuk yang disebutkan di dalam ayat ini. Dakhirun fi hadhil ayati, maka masuk di dalam ayat ini. Wa arafta anna Allaha ma khalaqaka abasan, dan kamu mengetahui bahwasanya Allah tidaklah Allah menciptakanmu untuk perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada gunanya. Aw khalaqaka litakula wa tashraba faqat, dan tidaklah Allah itu menciptakan kita untuk makan dan minum saja. Ta'ishu fi hadhihi dunya, kamu hidup di dunia ini, dan tidaklah Allah menciptakan kamu untuk hidup di dunia ini. Tasroha wa tamroha, untuk bersukaria, bersenang-senang. Lam yakhluqka lihada, Allah tidak menciptakan kamu, tidak menciptakan kita untuk perkara ini. Khalaqakallahu li'ibadatihi, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Ini adalah salah satu hikmah manusia, jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa inna masakhkhara laka hadhil mawjudati, dan sungguhnya Allah menundukkan seluruh apa yang ada di alam ini. Min ajli an tasta'ina biha ala ibadati, dalam rangka agar bisa menolongmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan apa yang ada di atas muka bumi ini ada dalam rangka agar kita bisa beribadah kepadanya. Li'annaka la tastati'u an ta'isha illa bihadhil asya, karena kita tidak bisa hidup kecuali dengan perkara ini. Mungkin ada makanan, air, dan perkara-perkara yang lainnya. Wa la tatawassalu ila ibadatillahi illa bihadhil asya, dan kita tidak bisa sampai, tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perkara ini. Sakharahallahu laka li ajli an ta'budahu, Allah menundukkan seluruh apa yang ada di alam ini dalam rangka agar kamu atau kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa min ajli an tafraha biha wa tasrah wa tamrah wa tafsuq wa tafjur, bukan dalam rangka kita bergembira atau bersukaria, bersenang-senang, atau kufur kepada Allah, atau melakukan kefajiran atau kemaksiatan. Ta'kula wa tashrab, atau untuk makan dan minum. Mashtaihatu, sekehendakmu. Jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini bukan untuk perkara-perkara yang telah disebutkan. Hada sya'nul bahaim, ini adalah keadaan binatang. Makan, minum, tidur, ini adalah perkara yang ada pada bahaim, yaitu pada hewan. Amal adamiyuna fallahu khalaqahum lighayatin azimatin wa hikmatin azimatin wa hiyal ibadatu. Allah ini menciptakan kita dalam rangka untuk beribadah, dalam rangka tujuan yang agung, hikmah yang agung, yaitu ibadah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sudah kita dengarkan tadi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum mir rizqin, dan aku tidak menghendaki dari mereka rizki. Allahumma khalaqaka litaksiba lahu, jadi Allah itu tidak menciptakan kita untuk memberikan harta kepada Allah. Antahtarifa wa tajma'a lahu malan, atau mengumpulkan harta untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama yaf'alu banu Adam, sebagaimana yang ini terjadi pada manusia. Ba'duhum li ba'din, sebagaimana ini terjadi pada manusia, sebagian manusia dengan yang lainnya. Yaj'aluna umalan, yajma'una lahum al-makasib, sebagaimana seseorang yang bekerja, seseorang yang mempekerjakan orang lain, maka orang ini mengumpulkan harta untuk orang yang mempekerjakannya. Maka bukan seperti ini keadaan Allah menciptakan manusia. Allahu ghaniyun an hadza, Allah ini tidak membutuhkan kepada perkara ini. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin, dan Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari seluruh alam. Walihada qala ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun, dan tidaklah aku menghendaki rizki dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Nah ini, maka di sini Allah Subhanahu wa taala Syekh menyebutkan bahwasanya manusia itu diciptakan untuk beribadah, bukan diciptakan untuk makan minum atau bersukaria, dan bukan pula untuk mengumpulkan harta. Akan tetapi Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu jalla wa ala yut'imu wa la yut'am, Allah lah yang memberi makan, bukan dan tidak diberi makan. Ghaniyun 'anit ta'ami, Allah tidak membutuhkan makan. Allah Subhanahu wa taala kaya secara zat, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha kaya. Walaisa huwa fi hajatin ila ibadatika, dan Allah tidak membutuhkan kepada ibadah kita. Law kafarta ma naqasta mulka lillah, walau kafarta ma naqasta mulka Allah, kalau kamu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah, tidak bersyukur, maka hal ini tidak akan mengurangi kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin anta alladhi bihajatin ilaihi, akan tetapi kita lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Anta alladhi bihajatin ila ibadati, kamulah, kita lah yang membutuhkan ibadah. Famin rahmati annahu amaraka bi ibadatihi, dan termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Min ajli maslahatika, dalam rangka untuk kemaslahatan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Kita beribadah kembalinya kepada kita, sebagaimana disebutkan nanti oleh Syekh rahimahullah taala, li'annaka idza abadtahu fa innahu yukrimuka, karena sesungguhnya jika kamu beribadah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kemuliaanmu, ia akan memuliakanmu. Bil jazaa'i was tsawab, dengan balasan, dengan pahala. Fal ibadatu sababun li ikramillahi laka fid dunya wal akhirah, maka ibadah adalah sebab Allah Subhanahu wa taala memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Famanilladzi yastafidu minal ibadah, siapa yang akan mendapatkan? Jadi ibadah itu akan kembali untuk siapa? Maka disebutkan oleh Syekh, al-mustafidu minal ibadati wal 'abid nafsuhu. Orang yang akan mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut adalah orang yang beribadah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Amallahu jalla wa ala fa innahu ghaniyun an khalqihi. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak membutuhkan makhluknya. Maka ini yang butuh kepada kita, yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang butuh kepada kita. Maka ini adalah perkataan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, hafizahullah taala, tentang perkataan Syekh, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, maka jika engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakanmu untuk beribadah. Nah, ini adalah hikmah penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Dan ibadah ini luas ya maknanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, al-ibadatu wa ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahira wal batinah. Jadi setiap ibadah adalah satu nama yang mencakup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali dari perkataan, wal a'mali dan amal perbuatan, adh-dhahir wal batin, yang zahir maupun yang batin. Ini adalah makna ibadah. Insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai perkataan Syekh rahimahullah taala, fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.